indahnya yang ku rasa bila berdua denganmu terasa indah. Bahagia di dekatmu, ku harap bisa selalu dengan dirimu. Bila ku berharap, akankah rasa ini berakhir bahagia? Rasa ini semakin dalam, semakin membuat aku jatuh ke dalam cintamu. Rasa ini tak ku bayangkan bila tak bisa bersama dirimu. Aku sepi. Bila ku berharap, akankah rasa ini berakhir bahagia? Rasa ini semakin dalam, semakin membuat aku jatuh ke dalam cintamu. Rasa ini bersama dirimu, aku sepi. Tak akan ada yang mampu merubah semua perasaan ini. Ku harap kau merasa tanpamu aku se